Terlarut aku dalam kesendirian. Saat aku menyadari tiada lagi dirimu kini, sampai kapankah aku mampu bertahan? Tetapi aku jalani semua kisah hidupku ini. Tak akan terganti setiap kenangan yang telah terukir, namun terendap indah dan melekat di hati. Akankah berakhir semua rasa yang telah tercipta di dalam benakku dan di dalam asaku? Terlarut aku dalam kesendirian. Saat aku menyadari tiada lagi dirimu kini, tak akan terganti setiap kenangan yang telah terukir, namun terendap indah dan melekat di hati. Akankah berakhir semua kisah yang telah tercipta di dalam benakku dan di dalam asaku? Di dalam benakku dan di dalam asaku.